Ku tak akan mundur, ku tak akan goyang, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia. Habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya. Bersama sampai akhir. Ku tak akan mundur, ku tak akan goyang, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia. Ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya. Bersama sampai akhir. Ku tak akan mundur, ku tak akan goyang, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia. Ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya.